Apa yang dimaksud dengan istilah tahqiq dan ta'liq? Ya, kalau tahqiq itu dia kuatkan sumbernya. Dia kuatkan sumbernya. Jadi sekarang buku ini Nushatun Nadar ingin ditahqiq, semua ucapan Ibnu Hajar di situ dia kuatkan sumbernya. Kalau Ibnu Hajar misalnya sebut hadith, dia kuatkan hadith ini dari mana asalnya, siapa yang riwayatkan, dia takhrij. Kalau Ibnu Hajar sebut buku, ucapan dalam sebuah buku, dia keluarkan ucapan buku ucapan Ibnu Hajar itu di buku mana dia ucapkan. Kalau Ibnu Hajar sebut misalnya karya tulis, dia terangkan seputar karya tulis itu. Penjelasan tentang karya tulis tersebut. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari tahqiq. Kalau ta'liq, dia berikan catatan-catatan. Kadang berkaitan dengan buku khusus, kadang dari dia untuk menambah dan melengkapi keindahan atau isi dari buku. Mengapa Syekh Rabi Al-Madkhali dijuluki dengan Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masa ini? Yaitu gelar dari Syekh Al-Albani, ya. Beliau memberi gelar seperti itu. Dan juga disetujui oleh Syekh Mukbin rahimahullah. Ya, dan selainnya dari para ulama. Nah, sebab jarh dan ta'dil itu adalah hal yang diperlukan pada setiap masa. Ya, karena namanya orang yang menyampaikan agama, apakah itu dalam hadith maupun selain hadith, itu di setiap masa ada yang lurus dan ada yang tidak lurus. Maka orang-orang yang tidak lurus ini, ya, harus ada orang-orang yang mampu menjelaskan keadaannya, bahwa keadaannya tidak lurus, supaya manusia tidak tertipu. Jelas ya? Ya, karena itu tidak semua, dan itu, untuk itu tidak semua orang mampu menjelaskan. Ada yang tahu itu salah. Ya, tapi dia tidak pandai menjelaskan itu salah. Jelas ya? Dia tahu saja itu salah, tapi bagaimana cara menjelaskan itu salah? Atau bagaimana cara dia membantah kesalahan itu? Belum tentu dia mampu. Ya. Itu lagi yang kita lihat di saat ini. Kadang ada orang-orang yang masuk dalam bantah-membantah. Dia tidak pandai membantah, tidak tahu juga apa yang dia bantah. Bukannya membuat pencerahan, tapi membuat ribut. Ya. Asalnya benangnya, kusutnya hanya tiga lapis saja. Setelah masuk kusutnya sudah enggak tahu bagaimana cara membereskannya. Tambah kusut sudah perkaranya. Dan ini tidak cocok ya. Ya. Maka setiap orang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dirinya. Ya, dan jangan masuk ke dalam sesuatu yang dia tidak pandai dan tidak mengikutinya. Apakah Waraqah bin Naufal bisa dikategorikan sebagai sahabat? Ya, ada sebagian menghitungnya di sahabat dan sebagiannya lagi tidak menghitungnya sebagai sahabat. Nah, iya. Bolehkah berhujjah dengan hadith da'if dalam fadail a'mal? Ya, setelah antum dengarkan tentang rincian hadith da'if, maka sudah tergambar ya. Ya, bentuk-bentuknya. Ada yang sama sekali tidak boleh diamalkan. Kan begitu? Ya, haram untuk diamalkan. Seperti hadith maudhu, hadith matruk, dan seterusnya. Itu tidak boleh diamalkan. Ada da'if yang kemungkinan lemah, asalnya tidak syah penyandarannya kepada Nabi. Ya, dan tidak boleh seorang menasbatkan kepada Nabi sesuatu yang tidak pasti. Sebab itu kedustaan atas Nabi SAW. Karena itu yang benarnya hukum beramal dengan hadith da'if tidak diperbolehkan secara mutlak. Ya, dalam fadhil amal maupun selain fadhil amal. Cuma sebagian ulama yang membolehkan di fadhil amal, mereka memberi syarat-syarat. Ya, ini syarat-syaratnya pun ya kadang tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang mengatakan boleh beramal dengan fadhil amal. Di antara syaratnya, kelemahannya tidak terlalu lemah. Ya. Dari mana dia bisa tahu tidak terlalu lemah kelemahannya? Hah? Dia punya ilmu hadis? Ya, ini bukan untuk ukuran dia. Tapi ini kembali kepada siapa? Orang yang punya ilmu. Kemudian yang kedua, hukum di dalam fadhil amal itu tidak keluar dari ketentuan umum dalam syariat. Ya, dari mana dia bisa mengukur? Dia punya apa? Ketentuan umum. Kemudian yang ketiga disampaikan, jangan dia pastikan penisbatannya kepada Nabi. Dia katakan disebutkan dari Nabi, dinukil dari Nabi. Ya. Jelas ya? Kalau sekarang tidak, Nabi bersabda, oh itu ada dalam hadith. Hah? Dan seterusnya. Baik. Apakah seorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia belum beriman, nanti setelah Rasulullah meninggal baru dia masuk Islam, apakah bisa disebut sahabat? Ini pertama pertanyaan antum. Ya, ini pertanyaan muncul dari buah pikiran sendiri. Sekarang saya tanya, terjadi gak ini? Ada contohnya? Ya, kalau terjadi kita bahas. Ya, jelas ya? Tapi kan hanya buah pikiran sendiri. Ya, ini dari hal yang kadang tidak perlu apa? Tidak perlu dibahas. Mana yang benar, membaca At-Tirmidzi, At-Turmudi atau At-Tirmidzi? Ya, boleh di kalau di nisbatnya yang masyhurnya apa? At-Tirmidzi. Baik, saya lihatkan ya. Di buku nasab supaya jelas. Ini saya buka Lansab karya Samani. Ya, ini termasuk silam pendapat ya dalam mengucapkannya. Kata Samani, ini dari nisbat kepada kota yang sudah lama di ujung Sungai Balakh yang disebut Jaihun. Keluar dari negeri ini, dari negeri Turmut ini, banyak dari ulama dan masyayikh. Ya. Beliau sebutkan silam pendapat. Kemudian beliau berkata, saya tinggal di negeri itu selama 12 hari. Ya, perhatikan ya. Saya tinggal di negeri itu selama 12 hari. Dan saya lihat yang beredar di lisan penduduk negeri itu dibaca dengan fathah ta-nya di kasrah mimnya. Jadi At-Tirmidzi. Itu yang di ini oleh As-Samani. Tetapi kata beliau, yang kami tahu dari dahulu, itu dibaca di kasrah ta-nya, di kasrah juga mimnya. Jadi dibaca At-Tirmidzi, itu yang dulu. Yang dulu beliau tahu. Ya, adapun orang-orang yang berbicara tentang ahlul ma'rifat dan para mufti, ya, mereka membaca dengan di dhamma ta dan mimnya, dibaca At-Turmudi. Dibaca At-Turmudi. Jelas ya? Dan setiap hari dan setiap dari mereka mengucapkan makna terhadap apa yang disebutkan. Jadi beliau tidak menyalahkan ini, cuma beliau hikayatkan saja. Jadi ada yang berkata Turmudi, ada yang berkata At-Tirmidzi. Ya, dan beliau sendiri ketika berada di kota itu, penduduk kota berkata At-Tirmidzi. Ya. Jelas ya? Sebab memang dua itu yang dikenal, At-Tirmidzi dan At-Turmudi, itu yang dikenal. Baik. Ini satu rujukan ya, biasanya untuk lebih memastikan kita buka rujukan yang lain biasanya. Tapi cukup ya sebagai kemarin untuk pertanyaan ini. Apa perbedaan antara al-munqati' dan al-maqtu'? Nah, ini sudah dibahas ya. Kalau munqati' itu keterputusan di mana? Di sana. Kalau maqtu' itu penyandaran ucapannya siapa? Hah? Ucapannya tabi ke bawah, itu maqtu' namanya. Ya, kalau globalnya munqati' dari pembahasan sanad, sebab yang dilihat sanadnya dia terputus. Kalau maqtu' dari pembahasan matan, dilihat siapa yang mengucapkan. Dia tabi atau gak tabi, tabi dan seterusnya. Jelas ya, itu cara membedakannya. Ini ada yang bertanya tentang jin yang berjumpa dengan Nabi. Apakah mereka sahabat? Ya. Jelas ya, kalau mereka berjumpa dengan Nabi, ya, mereka dihitung apa? Melihat Nabi dihitung apa? Dihitung sahabat. Tapi siapa yang tahu dia berjumpa dengan Nabi? Ya. Jelas ya? Siapa yang tahu dia berjumpa dengan Nabi? Ya, karena itu tidak ada dari ulama yang menulis tentang sahabat, buku-buku sahabat. Seperti buku Ibnu Hajar Al-Isaba, buku Ibnu Abdul Bar Usnul Ghaba. Apa ya, buku Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Athir ya Usnul Ghaba. Dan banyak lagi buku tentang sahabat. Tidak ada yang menyebut nama jin di situ. Ya, cuma nama orang saja. Baik. Sekira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.